بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فإخواني في الدين وأخواتي في الله كوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini, di rumah Allah yang penuh berkah, kita diberikan nikmat oleh Allah untuk dapat bermajlis dalam rangka tafakkur fiddin, berusaha lebih mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ini. Semoga kita semuanya termasuk di dalam golongan orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan. Karena dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Barang siapa yang Allah kehendaki menjadikannya sebagai orang baik, maka Allah jadikan dia orang yang memahami agama. Dan tentunya Allah mudahkan dia, Allah gerakkan hatinya, dan Allah langkahkan kakinya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Sebab ilmu tidak mungkin didapatkan tanpa belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh." Ilmu itu hanyalah didapat dengan belajar. Begitu pula pemahaman hanyalah didapat dengan usaha menuntut ilmu. Jadi inilah jalan kebaikan yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan kepada kita, apabila seseorang menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, itu tanda Allah akan memudahkan baginya jalan masuk surga. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan untuk masuk ke dalam surga. Dan jemaah sekalian, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan mengkaji satu permasalahan yang mungkin lagi ramai pada sebagian orang. 2019 ganti. Ini saya usulkan dirubah. 2019 ganti status. Enggak jomblo lagi. Jemaah sekalian, ini sudah menjadi kesibukan sebagian orang sekarang. Mereka sibuk memikirkan bagaimana mengganti pemimpin, bagaimana mendapatkan pemimpin yang lebih baik. Tapi mereka lupa tuntunan Islam seharusnya bagaimana. Bagaimana mendapatkan pemimpin yang baik, atau bagaimana pemimpin kita menjadi baik. Mereka lupa tuntunan Islam. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana bertarung di dalam cara-cara pemilihan yang bertentangan dengan syariat. Itu yang mereka pikirkan. Bagaimana bisa mengalahkan calon pemimpin atau calon presiden yang tidak mereka sukai, dan bahkan tidak jarang ada yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat demi untuk tujuan tersebut. Bahkan sudah terjadi juga perpecahan di tengah-tengah masyarakat karena permasalahan ini. Dan yang lebih mengherankan lagi, banyak orang yang sudah belajar sunnah, sudah ikut kajian-kajian sunnah, ikut-ikutan juga dalam keramaian dan keributan ini. Maka jemaah sekalian, inilah yang perlu kita luruskan dan perlu kita pahami dengan baik, bagaimana manhaj ahlus sunnah wal jamaah bersikap terhadap pemimpin, dan bagaimana Islam mengajarkan kita agar mendapatkan pemimpin yang baik, dan bagaimana apabila pemimpin kita zalim. Maka ketahuilah, pemimpin itu adalah cerminan rakyatnya. Bagaimana pemimpin tergantung bagaimana rakyatnya. Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah Azza wa Jalla tentu maha adil. Tidak mungkin kalau orang-orang itu baik, Allah berikan kepada mereka pemimpin yang jelek. Hanya karena mereka orang-orang yang jelek, orang-orang yang tidak baik, Allah berikan hukuman kepada mereka. Allah timpakan azab kepada mereka. Pemimpin yang juga buruk menguasai mereka. Oleh karena itu jemaah sekalian, yang harus kita pahami, yang harus kita pikirkan lebih jauh ke depan, andaikan kita berhasil mengganti pemimpin, mengganti presiden, apakah presiden yang berikutnya lebih baik? Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Bahkan kita sudah punya pengalaman yang sering antum baca di stiker-stiker. Enak zamanku toh? Iya. Jadi enggak ada jaminan pemimpin berikutnya lebih baik. Maka apa yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan pemimpin yang lebih baik? Bahkan tidak harus diganti. Mudah-mudahan pemimpin kita yang ada menjadi lebih baik. Oleh karena itu jemaah sekalian, Allah Azza wa Jalla telah memperingatkan kita di dalam surat Al-An'am ayat 129. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dhan. Demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim tersebut pemimpin atas sebagian yang lain. Bima kanu yaksibun, dikarenakan dosa-dosa yang mereka kerjakan. Perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah mengabarkan kepada kita sebab orang-orang yang zalim itu mendapatkan pemimpin yang zalim, karena mereka zalim. karena mereka melakukan dosa-dosa, maka Allah timpakan kepada mereka pemimpin yang zalim. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala juga berkata, "Innal Hajjaj azabullahi, fala tadfa'u azaballahi bi aydikum." Sebagaimana dinukil Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Minhajus Sunnah, kata Al-Hasan Al-Basri, sesungguhnya Al-Hajjaj adalah azab Allah atas kalian. Maka janganlah kalian hadapi azab Allah itu dengan kekuatan kalian. Jemaah sekalian, perhatikanlah. Ini pemahaman ulama salaf dahulu. Allah pernah menimpakan kepada kaum muslimin seorang gubernur yang zalim, namanya Al-Hajjaj. Maka para ulama memahami itu bagian dari azab yang Allah timpakan kepada kaum muslimin untuk menghukum dosa-dosa yang mereka kerjakan. Kemudian para ulama melarang untuk menggunakan kekuatan di dalam menghadapi pemimpin yang zalim. Kenapa jemaah sekalian? Gak mungkin azab Allah kita hadapi dengan kekuatan kita. Apakah kekuatan senjata kita? Ataukah kekuatan suara kita? Jumlah kita? Masa kita? Gak mungkin jemaah sekalian. Mana mungkin azab Allah dihadapi dengan kekuatan kita? Imam Abu Bakar Al-Turtusi Al-Maliki rahimahullah ta'ala, beliau punya buku bagus yang beliau berjudul Sirajul Muluk. Maka beliau berkata tentang ayat ini, "Lam azal asma an-nas yaqulun." Aku selalu mendengarkan orang-orang berkata, "A'malukum ummalukum." Amalan-amalan kalian adalah pekerja-pekerja kalian. Kama takunu yuwalla alaikum. Bagaimana keadaanmu, itulah yang akan berkuasa atasmu. Kalau kamu baik, maka yang akan berkuasa kepadamu orang baik. Kalau kamu buruk, yang akan berkuasa atasmu juga orang buruk. Ila an zafartu bihadzal ma'na fil Qur'an. Sampai akhirnya kata beliau, aku dapati makna ucapan ini di dalam Al-Quran. Kemudian beliau baca ayat ini. Surat apa tadi? Al-An'am ayat 129. وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Demikianlah kata Allah, kami jadikan pemimpin atas sebagian orang yang zalim adalah orang zalim juga, disebabkan dosa-dosa yang mereka kerjakan. وَكَانَ يُقَالْ أَنْكَرْتَ مِنْ زَمَانِكَ fa inna ma afsadahu alayka amaluka. Kemungkaran yang terjadi di zamanmu hanyalah akibat perbuatanmu. Kemudian beliau mengutip, wa qala Abdul Malik bin Marwan. Berkata Abdul Malik bin Marwan, beliau salah seorang gubernur, salah seorang pemimpin yang banyak dikeluhkan oleh masyarakatnya. Maka beliau berkata, "Ma ansaftumuna ya ma'syarar ra'iyah." Kalian wahai rakyat tidak bersikap adil kepada kami. "Turiduna minna sirata Abi Bakar wa Umar. Wala tasiruna fina wala fi anfusikum bi siratihima." Kalian ingin kami seperti Abu Bakar dan Umar, tapi kalian sendiri tidak bersikap kepada kami dan tidak berakhlak seperti Abu Bakar dan Umar. Jadi gak masuk akal. Kita pingin pemimpin kita baik, kita sendiri tidak baik. Pernah juga dikatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib pemimpin yang baik. Tapi beliau diuji oleh masyarakat dengan masyarakat yang buruk. Beliau diuji. Karena jemaah sekalian, musibah itu bisa jadi hukuman, bisa jadi ujian. Maka berkata seseorang kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Amirul Mukminin, ma balu Abi Bakar wa Umar in ta'an nasu lahuma wa ad-dunya alaihima adyaq min shibrin fattasa'at alaihima wa wallaita anta wa Utsman al-khilafata wa lam yanta'u lakuma." Wahai Amirul Mukminin, mengapa orang-orang taat kepada Abu Bakar dan Umar, padahal mereka dari segi duniawi di zaman itu belum begitu luas? Kemudian Allah luaskan rezeki kaum muslimin di zaman Abu Bakar dan Umar. Akan tetapi di masa engkau berkuasa, begitu pula di masa Utsman, orang-orang tidak taat kepada kamu berdua. Karena di masa Utsman mereka memberontak, terjadi demonstrasi dengan kekuatan senjata yang pertama di dalam Islam. Siapa yang melakukannya? Orang-orang sesat. Mereka kemudian terpecah menjadi dua, menjadi golongan Khawarij dan menjadi Syiah. Orang-orang sesat. Demonstrasi pertama dalam Islam dengan membawa senjata. Kalau demonstrasi damai tanpa membawa senjata, itu sudah ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dilakukan oleh seorang munafik yang namanya Dzul Khuwaisirah. Dia mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terang-terangan di hadapan khalayak. Ketika Nabi sebagai pemerintah membagi ghanimah, lalu dia memprotes dan dia mengatakan, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Berlaku adillah engkau wahai Muhammad, karena kamu tidak berlaku adil. Kata Nabi SAW, celaka engkau. Kalau aku kamu tuduh tidak berlaku adil, siapa lagi kalau begitu yang bisa berlaku adil? Ini jemaah sekalian, demonstrasi pertama dalam Islam. Siapa pendahulunya? Orang munafik. Yang kedua, orang-orang sesat yang kemudian terpecah menjadi dua, Khawarij dan Syiah. Apa yang mereka lakukan? Demonstrasi terhadap Utsman. Apa akhirnya? Terbunuhnya Utsman dan terjadi kekacauan. Lalu mereka membaiat Ali bin Abi Thalib. Mereka memaksa untuk membaiat Ali bin Abi Thalib. Dan mereka kemudian juga memberontak kepada Ali bin Abi Thalib karena tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan Ali bin Abi Thalib. Yang setuju itulah yang menjadi Syiah, yang tidak setuju itulah yang menjadi Khawarij. Jadi jemaah sekalian, muncul pemberontakan, muncul ketidaktaatan pertama terhadap pemerintah dalam Islam di masa Ali dan di masa Utsman. Maka orang ini bertanya, kenapa bisa begitu? Kepada Abu Bakar dan Umar mereka taat, tapi kepadamu dan kepada Utsman mereka tidak taat. Maka jemaah sekalian, perhatikan apa jawaban Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, seorang yang cerdas, seorang yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata, "Li'anna ra'iyata Abi Bakar wa Umar kanu mithli wa mithlu Utsman. Wa ra'iyati ana al-yawm mithluka wa syabahuka." Perhatikan jawabannya jemaah sekalian. Karena rakyat di masa Abu Bakar dan Umar adalah seperti aku dan seperti Utsman. Sedangkan rakyatku sekarang seperti kamu dan semisal denganmu. Apa artinya? Rakyatnya jelek, tapi tetap saja selalu menyalahkan pemerintah. Memang dari dulu pemerintah selalu salah, rakyat yang selalu benar. Dan itu adalah pandangan orang-orang yang sesat. Selalu hanya menyalahkan pemerintah, tidak mengoreksi diri, tidak sadar diri, tidak bercermin, tidak berkaca. Padahal pemimpinnya adalah hasil perbuatannya sendiri. Allah berikan kepadanya pemimpin yang baik kalau dia bertakwa. Allah timpakan kepadanya pemimpin yang buruk kalau dia tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jemaah sekalian, sibuk memikirkan, sibuk berjuang, sibuk melakukan aktivitas untuk menjelek-jelekkan pemerintah, membuat tagar dan membuat isu-isu buruk dan menyebarkan aib-aib pemerintah, tidak seharusnya dilakukan oleh setiap muslim. Tidak seharusnya dilakukan oleh setiap muslim. Karena sebenarnya masalah terbesar adalah kita. Adalah kita sebagai masyarakat. Berikut saya bacakan juga penafsiran Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah terhadap ayat ini. Beliau berkata, "Annal ibad idza kathura zulmuhum wa fasaduhum wa man'uhum al-huquq al-wajibah walla 'alaihim dhalamah." Ayat ini kata Syekh bermakna bahwasannya para hamba apabila telah banyak kezaliman dan kerusakan mereka serta mereka menahan hak-hak yang wajib mereka tunaikan, maka akan berkuasa atas mereka orang-orang yang zalim. Yasumunahum su'al adab, yang menimpakan kepada mereka derita. Wa ya'khuduna minhum bizulmi wajhur ad'af ma mana'u min huquqillah, dan mereka akan mengambil, akan merampas dari rakyatnya dengan penuh kezaliman dan kesewenang-wenangan melebihi hak Allah yang tidak mereka tunaikan. Wa huquqi ibadihi, begitu pula hak-hak hamba yang tidak mereka tunaikan. Ala wajhin ghairi ma'jurina fihi wala muhtasibin, mereka melakukannya dalam bentuk tidak terpuji dan tidak mendapatkan pahala. Kama annal ibad idza saluhu wastaqamu aslahallahu ru'atahum, sebagaimana para hamba kalau mereka soleh dan mereka istiqamah, maka Allah akan memperbaiki para pemimpin mereka. Wa ja'alahum a'immata adlin wa insafin, dan Allah akan jadikan pemimpin mereka orang-orang yang adil dan berlaku baik. La wulata zulmin wa tisafin, bukan para pemimpin yang zalim serta jahat. Perhatikan jemaah sekalian, ini penafsiran para ulama ahli tafsir tentang makna yang terkandung di dalam ayat ini. Oleh karenanya, Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya juga menyebutkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Kata beliau, "Inna Allah Ta'ala idza arada biqaumin khairan walla amrahum khiyarahum wa idza arada biqaumin syarran walla amrahum syirarahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila menghendaki kebaikan untuk satu kaum, Allah jadikan pemimpin mereka yang terbaik di antara mereka. Tapi kalau Allah menghendaki kejelekan kepada satu kaum, Allah jadikan pemimpin mereka yang terjelek di antara mereka. Bukankah jemaah sekalian Allah yang maha menakdirkan? Bukankah Allah yang mengangkat seseorang dan menghinakannya? Jadi jangan pernah kita bertawakal, jangan pernah kita bergantung kepada kekuatan kita. Bergantunglah kepada Allah dan sadari apa yang kita lakukan akibat perbuatan kita. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir beliau juga menyebutkan asar yang sama. Lalu beliau tambahkan, ini adalah sama dengan firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat ke-30. Sama persis maknanya. Apa kata Allah? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apa saja yang menimpamu, maka itu sebabnya adalah ulah kamu sendiri. Itu pun Allah sudah ampuni kebanyakan dari dosamu. Jadi jemaah sekalian, ini yang harus kita sadari. Allah tidak menimpakan azab kepada kita karena semua dosa kita. Itu baru sebagian. Bagaimana lagi kalau semuanya? Maka kita akan hancur, kita akan binasa. Jadi jemaah sekalian, inilah pandangan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Oleh karena itu, Kesimpulannya, bagaimana solusi agar mendapatkan pemimpin yang baik dan agar pemimpin yang sudah ada menjadi baik? Enggak harus mengganti pemimpin. Allah bisa memberikan hidayah kepada pemimpin yang sudah ada menjadi baik. Bagaimana solusinya? Apakah solusi mendapatkan pemimpin yang baik atau Allah gantikan atau Allah jadikan pemimpin yang sudah ada menjadi orang-orang yang baik? Insyaallah jemaah sekalian, kita akan ringkas solusinya dalam 5 poin. 5 solusinya. Yang pertama adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita lakukan. Bertobat atas semua dosa-dosa yang kita kerjakan. Perhatikan apa kata Al-Hasan Al-Basri sebagaimana yang telah kita nukilkan tadi. Innal hajjaj azabullahi fala tadfa'u azaballahi biaidikum. Sesungguhnya Al-Hajjaj adalah azab Allah. Maka janganlah kalian hadapi azab Allah dengan kekuatan kalian. Kemudian jemaah sekalian, perhatikan apa lanjutan ucapan beliau. Walakin alaikum bil istikanati wat tadarru. Akan tetapi yang harus kalian lakukan adalah merendahkan diri kepada Allah, takut kepadanya, dan tunduk terhadap semua perintah-perintahnya. Ini yang harus kita lakukan. Kembali kepada Allah. Kembali menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Bertobat kepadanya. Kemudian beliau membaca ayat Surat Al-Mu'minun ayat 76. Walaqad akhadna bil azab. Walaqad akhadnahum bil azab. Famastakanu li rabbihim wama yatadarraun. Dan sungguh kata Allah, kami telah timpakan azab kepada orang-orang yang zalim tersebut, namun mereka tidak takut kepada Rabb mereka, tidak pula mereka tunduk kepadanya. Harusnya mereka takut, harusnya mereka tunduk, harusnya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jemaah sekalian, solusi yang pertama, bertobat kembali kepada Allah. Yang kedua jemaah sekalian, bertakwa kepada Allah. Karena Allah telah berjanji, orang yang bertakwa dan bertawakal kepadanya akan diberikan jalan keluar dan akan diberikan pertolongan. Sebagaimana dalam surat At-Talaq ayat kedua dan ketiga. Wa may yatawakkal 'alallahi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. وَمَا يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari arah, dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Jemaah sekalian, ayat ini kata para ulama, apabila orang yang bertakwa, apabila orang yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar atas semua masalahnya. Maka sebaliknya, orang yang tidak bertakwa kepada Allah, Allah akan sempitkan hidupnya. Dan dia tidak bisa keluar dari permasalahan yang menghimpitnya. Maka Allah telah berikan kepada kita jalan untuk bisa keluar dari semua permasalahan kita, yaitu bertakwa kepada Allah. Dan jemaah sekalian, bahkan Allah pun berjanji, walaupun musuh-musuh Islam, walaupun ada kekuatan-kekuatan, kekuatan politik, kekuatan massa, kekuatan apapun yang ingin menghancurkan kita, kalau kita bertakwa kepada Allah dan bersabar, maka Allah Azza wa Jalla akan senantiasa melindungi kita. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Allah menegaskan, kalau kalian bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka tidak akan membahayakan kamu sedikit pun. Oleh karena itu jemaah sekalian, solusi yang ketiga adalah bersabar. Sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Kalau seandainya kita diuji, pemimpin kita zalim, tidak berhukum dengan syariat Allah, tidak menunaikan hak-hak masyarakat, hanya mementingkan dirinya sendiri, maka kita harus bersabar. Dan sekaligus jemaah sekalian, saya ingatkan, kelak mungkin di antara kalian ada yang menjadi pemimpin, maka hati-hatilah, jangan sampai berbuat zalim kepada masyarakat, karena pertanggungjawabannya sangat berat di sisi Allah. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, kebanyakan para pemimpin itu menyesal, kebanyakan para pejabat itu menyesal di hari kiamat. Beliau bersabda, innakum satahrisuna alal imamah wa satakunu nadamah yaumal kiamah. Sesungguhnya kalian akan sangat rakus, sangat ingin menjadi pejabat, menjadi pemimpin, berambisi, padahal itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan khusus, mendoakan kejelekan kepada para pemimpin dan setiap orang yang mengurus urusan kaum muslimin lalu dia menyusahkan. Sebaliknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan kebaikan terhadap orang-orang yang berbuat baik kepada kaum muslimin. Maka sebagai pemimpin hendaklah berlaku baik. Tapi jemaah sekalian, kita sebagai rakyat apabila diuji dengan pemimpin yang zalim, hendaklah kita bersabar. Dan ketahuilah, ini termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bersabar menghadapi pemimpin yang zalim. Sebagaimana di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Fa innahu man farakal jama'ata syibran famata famitatun jahiliyah." Barang siapa yang melihat satu kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpinnya, hendaklah dia bersabar. Karena barang siapa yang keluar dari ketaatan, yang memberontak kepada pemerintah sejengkal saja, kemudian dia mati, matinya jahiliyah. Perhatikan jemaah sekalian, ini hadis sahih, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW memperingatkan kita, bahaya orang yang memberontak kepada pemimpin, tidak bersabar. Kalau dia mati dalam keadaan dia memberontak, tidak bertobat kepada Allah, maka matinya jahiliyah. Matinya jahiliyah, bukan mati syahid. Bukan mati syahid, mati jahiliyah. Jadi harus sabar menghadapi para pemimpin yang zalim. Dan sabar itu juga solusi. Jemaah sekalian, Allah telah mengabarkan kepada kita kesabaran Bani Israel menghadapi Fir'aun. Karena kesabaran itulah Allah menolong mereka. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 137. Allah berfirman, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu yang maha baik kepada Bani Israel, karena mereka telah bersabar. Artinya, Allah menolong Bani Israel karena mereka bersabar. Kemudian kata Allah, dan kami hancurkan apa yang telah dibangun atau dibuat oleh Fir'aun dan kaumnya. Perhatikan jemaah sekalian, Bani Israel tidak punya kekuatan apa-apa. Fir'aun dan bala tentaranya adalah pasukan yang sangat kuat. Maka dengan kesabaran mereka, Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan kepada mereka. Dan ini termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka orang yang tidak bersabar terhadap kezaliman penguasa, berarti dia melanggar prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan jemaah sekalian, inilah sebab seseorang itu keluar dari Ahlus Sunnah. Karena kesalahan itu Ada yang sifatnya prinsip, ada yang sifatnya furu'. Maka ulama menyatakan, seperti disebutkan oleh Asy-Syatibi rahimahullah, kapan seseorang itu keluar dari ahlu sunnah? Ketika dia melanggar prinsip sunnah. Jadi, kalau dia melakukan kesalahan, tapi tidak sampai melanggar prinsip sunnah, maka dia tidak dikeluarkan dari ahlu sunnah. Namun kalau dia melanggar prinsip sunnah, ini bisa menyebabkan dia keluar dari sunnah. Maka hati-hatilah. Jadi ini enggak main-main. Kenapa para ulama menyebutkan permasalahan ini dalam buku-buku akidah? Karena orang yang menyelisihinya menyebabkan dia keluar dari ahlu sunnah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, sebagaimana dalam Minhajus Sunnah, beliau berkata, istaqarra amru ahli sunnah ala tarkil qital fil fitnah lil ahadith as-sahihah as-thabita 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa saru yadhkuruna hadha fi aqaidihim wa ya'muruna bis-sabri 'ala jawril a'immah. Telah tetap pendapat ahlu sunnah wal jamaah untuk tidak ikut berperang di masa fitnah. Apa arti masa fitnah, jemaah sekalian? Masa terjadinya pertikaian antara sesama muslim. Kenapa mereka bertengkar? Di antaranya untuk memperebutkan kekuasaan. Jadi ahlu sunnah jangan masuk ke situ. Jangan ikut bertengkar. Jangan ikut bermusuh-musuhan. Mereka sesama muslim yang lagi memperebutkan dunia. Kita jangan ikut-ikutan. Apalagi ikut kampanye. Itu bukan dakwah ahlu sunnah. Itu dakwah golongan-golongan yang menyimpang di abad ini. Dakwah kepada politik. Bukan dakwah kepada tauhid. Bukan dakwah kepada sunnah. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, minas siyasah tarkus siyasah. Termasuk politik Islam di zaman ini adalah meninggalkan politik itu sendiri. Apa maksud beliau? Meninggalkan politik praktis yang bertentangan dengan syariat. Karena kalau kita masuk, kita akan terjerumus di dalam perselisihan antara sesama muslim. Dan kita akan terjerumus di dalam hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Jadi jangan dipahami, ahlu sunnah tidak berpolitik. Politik semua permasalahan di dunia ini bagian dari ajaran Islam. Maksudnya ajaran Islam mengaturnya, termasuk urusan politik. Islam mengaturnya dengan baik. Tetapi politik yang sesuai syariat, bukan seperti politik kebanyakan negara-negara di hari ini yang bertentangan dengan syariat. Ketika kita masuk di dalamnya, dua kemungkinan yang terjadi pada kita. Kalau kita masuk di dunia politik pada umumnya di masa ini, dua kemungkinan yang terjadi kepada kita. Yang pertama, kita hilang identitas kita sebagai seorang muslim yang berpegang teguh dengan syariat. Kita terjerumus, kita terbawa arus. Sebelum masuk ke dalam dunia politik berkuar-kuar, kami akan jadikan mimbar-mimbar dakwah di parlemen. Ternyata setelah masuk, mereka tergilas dengan sistem yang ada. Mereka tergilas dengan banyaknya orang-orang yang rusak. Ini terjadi di beberapa negara. Ini kemungkinan yang pertama, jemaah sekalian. Kemungkinan yang kedua, kalau dia mempertahankan idealismenya, kalau dia tetap bertahan, dia tetap berlaku jujur, apa yang terjadi padanya? Masuk penjara. Dijebak dia. Dia dijebak. Dia disingkirkan. Bahkan ada yang sampai dibunuh. Mereka singkirkan dia. Karena mereka mayoritas. Dia bertahan, berlaku jujur. Maka dia disingkirkan. Itu umumnya yang terjadi. Ini hukum umum. Walaupun ada kondisi-kondisi tertentu, orangnya kuat, mungkin dia bisa bertahan. Tapi ini umum yang terjadi. Makanya kata Syalbani, minas siyasa tarkus siyasa. Secara umum di zaman ini, termasuk politik yang syar'i adalah meninggalkan politik itu sendiri. Nah, jemaah sekalian, ini prinsip Ahlus Sunnah, menghindari keributan, apalagi sampai pertikaian fisik, mengangkat senjata. Demi apa? Demi kekuasaan. Kemudian kata Syekh, ini berdasarkan hadis-hadis sahih yang telah tetap, telah valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan hal ini di dalam buku-buku akidah. Wa ya'muruna bis-sabri 'ala jawril a'immah. Dan mereka sebutkan di dalam buku-buku akidah perintah untuk bersabar terhadap kezaliman penguasa. Jadi jamaah sekalian, ini termasuk prinsip Ahlus Sunnah. Di dalam Majmu' al-Fatawa beliau juga berkata, kana minal ilmi wal adlil ma'mur bihi as-sabru 'ala dhulmil a'immah wa jawrihim kama huwa min usuli ahli sunnati wal jamaah kama amara bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil ahadits al-mashhurah anhu. Termasuk ilmu dan keadilan. Perhatikan jemaah sekalian, apa kata beliau? Kata salah seorang imam besar Ahlus Sunnah, Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim rahimahullahu taala, termasuk ilmu dan keadilan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bersabar atas kezaliman dan kesewenang-wenangan pemerintah. Sebagaimana hal ini telah diperintah, sebagaimana ini adalah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dan telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sangat banyak. Dinukil dari kitab beliau Majmu' al-Fatawa juz ke-28 halaman 179. Jadi jemaah sekalian, ini yang harus kita lakukan yang ketiga, bersabar agar Allah memberikan pertolongan kepada kita. Kemudian yang keempat, berdoa. Minta kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala di tangannya lah kekuasaan. Allah Tabaraka wa taala di tangannya lah hidayah. Dia memberikan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia mencabut kekuasaan dari siapa yang Dia kehendaki. Di tangannya lah hidayah. Dia memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia sesatkan siapa yang Dia kehendaki. Maka berdoalah kepada Allah. Ketika kita menghadapi pemimpin yang zalim terutama, berdoalah kepada Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna ba'di asaratan wa umuran tungkirunaha." Sesungguhnya kalian akan melihat sepeninggalku para pemimpin-pemimpin yang curang, yang hanya mementingkan diri mereka dan tidak peduli hak rakyat. Itulah jemaah sekalian yang kita kenal sekarang dengan pemimpin yang korup. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berbicara tentang akan datangnya para pemimpin yang korup. Dan beliau telah berikan petunjuk kepada kita. Apa kata beliau? Sesungguhnya kalian akan melihat sepeninggalku para pemimpin yang curang. Wa umuran tungkirunaha. Dan kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan, kalian pun mengingkarinya. Kalian tidak membenarkannya. Maka para sahabat bertanya, "Fama ta'muruna ya Rasulullah?" Perhatikanlah jemaah sekalian. Hadis ini mengabarkan kepada kita pemimpin yang curang dan melakukan kemungkaran. Kemungkaran itu adalah semua yang bertentangan dengan syariat. Jadi hadis ini sedang berbicara tentang pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat dan selama dia masih muslim. Maka sahabat bertanya, "Apa yang engkau perintahkan kepada kami ya Rasulullah untuk menghadapi pemimpin seperti itu?" Perhatikan apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau menyuruh kita turun ke jalan sambil pakai kaos ganti pemimpin? Apakah beliau menyuruh kita berteriak-teriak di medsos untuk menjatuhkan kewibawaan pemerintah? Tidak jemaah sekalian. Perhatikan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menghadapi pemimpin yang korup yang tidak berhukum dengan syariat selama dia masih muslim. Dan singkirkan amarah kita. Singkirkan perasaan kita, tundukkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi malam sudah kita belajar sifat seorang muslim, dia harus tunduk dan patuh apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, apakah kamu lihat saya menggunakan pakaian Nasrani atau keluar dari gereja? Sehingga kamu masih bertanya lagi, apakah aku akan mengikuti hadis tersebut? Padahal aku yang meriwayatkannya. Subhanallah. Imam Syafi'i mengkafirkan orang yang menentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan tunduk dengan perasaan kita. Jangan ikuti emosi kita. Ikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau jemaah sekalian? Addu ilaihim haqqahum wasallallahu haqqakum. Tunaikan hak-hak para pemimpin yang zalim tersebut. Tunaikan hak mereka dan minta kepada Allah hak kalian. Subhanallah jemaah sekalian, ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita kemanakan hadis-hadis ini? Mereka kemanakan hadis-hadis ini? Seringkali mereka mentakwil. Itu kan kalau ulil amri. Siapa itu ulil amri? Yang berhukum dengan syariat. Padahal hadis-hadis ini sudah jelas. Nabi mengatakan melakukan kemungkaran. Artinya tidak berhukum dengan syariat. Bahkan korup. Jadi hadis ini sendiri sudah membantah mereka. Maka jemaah sekalian, singkirkan emosi kita. Buang amarah kita. Tundukkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, yang dimaksud minta kepada Allah hak kalian adalah doakan kebaikan untuk pemerintah kalian. Doakan semoga mereka dapat hidayah, lalu mereka tunaikan hak kalian. Bukan malah sebaliknya, mendoakan kejelekan. Dan ketahuilah jemaah sekalian, ini juga termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang membedakan dengan orang-orang yang sesat. Yaitu apa? Mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Adapun golongan-golongan yang sesat, mereka mendoakan keburukan untuk pemerintah. Atau minimalnya tidak mau mendoakan kebaikan. Gak mau doakan kebaikan. Berikut saya bacakan dari kitab Akidah Syarah At-Tahawiyah. Ini termasuk salah satu kitab pedoman dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang disyarah oleh Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Beliau berkata, "La yajuzu du'a 'alaihim li'anna hadha khurujun ma'nawi." Tidak boleh mendoakan kejelekan kepada pemerintah. Sebab mendoakan kejelekan itu juga termasuk pemberontakan. Secara makna dia termasuk pemberontakan. Mislul khuruj 'alaihim bisilah, yang menyerupai pemberontakan dengan senjata. Wa kaunuhu da'a 'alaihim li'annahu la yara wilayatahum. Sebab seseorang yang mendoakan kejelekan untuk pemerintah, sama saja dia tidak mengakui pemerintahan mereka. Fal wajib addu'a lahum bil huda wassalah. Maka yang wajib adalah mendoakan agar pemerintah mendapatkan hidayah dan mendapatkan kebaikan. La du'a alaihim, bukan mendoakan kejelekan atas mereka. Fahada aslun min usuli ahli sunnati wal jamaah. Kata Syekh, ini termasuk salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi sudah saya ingatkan, menyelisihi prinsip ini menyebabkan seseorang keluar dari Ahlus Sunnah menjadi Ahlul Bid'ah. Para ulama menyebutkan ini di dalam buku-buku akidah. Kemudian kata beliau, faida ra'aita ahadan yad'u ala wulatil umur fa'lam annahu dhal fi aqidatihi wa laysa ala manhajis salaf. Maka kalau kamu lihat seseorang mendoakan kejelekan untuk pemerintah, ketahuilah dia adalah orang yang sesat di dalam akidahnya dan dia tidak berada di atas manhaj salaf. Sebagaimana juga dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, termasuk imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, sahabat Imam Ahmad. Beliau berkata, "Idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa." Kalau kamu melihat seseorang mendoakan kejelekan untuk pemerintah, ketahuilah dia adalah pengikut kesesatan. "Wa idza ra'aita rajulan yad'u li sultan bis-salah fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah." Tapi kalau kamu lihat seseorang mendoakan kebaikan untuk pemerintah, maka ketahuilah dia adalah pengikut sunnah insyaallah. Sampai-sampai jemaah sekalian, para ulama salaf dahulu, dinukil dari Imam Ahmad, Al-Fudail bin Iyad, dan para ulama yang lainnya, mereka berkata, "Lau anni a'lam anna li da'watan mustajabah lasarraftuha lisultan." Seandainya aku tahu bahwa ada satu doaku yang pasti dikabulkan, maka aku akan berikan doa itu untuk para pemerintah. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka berharap pemerintah mendapatkan hidayah. Kalau pemerintah mendapatkan hidayah menjadi baik, maka masyarakat akan menerima kebaikannya, akan berdampak luas kepada masyarakat. Tapi kalau mereka buruk, mereka jelek, maka keburukan juga akan menimpa masyarakat. Maka jemaah sekalian, ini yang keempat, berdoa kepada Allah. Doakan kebaikan, kebaikan untuk kita maupun untuk pemerintah kita. Yang kelima, dan ini yang terakhir, saya mohon maaf yang bertanya tadi malam, kertasnya sudah tercecer, gak tahu kemana lagi. Tulis, ditulis aja lagi kalau orangnya datang. Yang kelima, yang terakhir, tetap sebagai seorang muslim, terlebih seorang ahlu sunnah wal jamaah, tetap menunaikan hak pemimpin. Tetap menunaikan hak pemimpin. Sebagaimana pesan Nabi SAW di dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi. Ada yang bisa ulangi hadisnya? Angkat tangan. Walau pemimpin itu zalim, tetap tunaikan haknya. Terjemahannya saja. Terutama yang gak mencatat tuh, hafalannya kan kuat, jadi dia gak perlu mencatat. Atau sahabat yang meriwayatkan, dan hadis riwayat siapa? Silakan. Hadis, iya, dari sahabat Ibnu Mas'ud. Ah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, ahsan tu, barakallahu fikum. Tafadhal akhi. Tapi yang lebih penting isinya. Ya. Kalau antum ingat periwayatnya, enggak ingat isinya, bagaimana? Enggak bisa diamalkan. Enggak bisa disampaikan. Kalau antum enggak ingat periwayatnya tapi ingat isinya, bisa antum sampaikan, bisa antum amalkan. Ya. Ayo, siapa yang ingat isinya? Terjemahannya saja. Enggak ada yang berani. Waduh, masa antum lagi, enggak apa-apa. Sesungguhnya kalian sepeninggalanku akan menemui pemimpin-pemimpin yang curang dan kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan. Akan tetapi kalian tidak membenarkannya. Sahabat bertanya, apa yang engkau perintahkan untuk menghadapinya? Nabi bersabda, tunaikan hak para pemimpin yang zalim tersebut dan minta pada Allah hak kalian. Masya Allah, barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Tafadhal akhi. Masya Allah, antum bisa pilih nih. Bisa pilih tapi hanya satu judul ternyata. Masya Allah. Jadi itulah hadisnya jemaah sekalian. Jelas. Nabi SAW memerintahkan kita, addu ilaihim haqqahum. Tunaikan hak para pemimpin yang zalim tersebut. Lalu apa hak-hak mereka jemaah sekalian? Minimalnya ada 5 hak mereka yang sangat penting untuk kita perhatikan. Yang pertama adalah tunduk dan patuh. Kita tunduk dan patuh atau taat kepada pemimpin kita di dalam perkara yang ma'ruf. Di dalam perkara yang ma'ruf. Serta tidak boleh memberontak. Ini yang pertama. Dalam surat An-Nisa ayat ke-59. Allah telah memerintahkan kita. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri, para pemimpin dari kalangan kalian. Jadi jemaah sekalian, ini perintah Allah. Kenapa kita taat kepada pemimpin kita walaupun dia zalim? Karena ini adalah perintah Allah. Bukan karena kita cari muka, karena kita sudah punya muka. Bukan karena kita pingin dibagi jabatan dan kekuasaan. Beda dengan orang-orang yang dulu, di masa pemerintahan dulu, dia yang paling kritis. Dia yang paling keras mengkritik pemerintah. Sekarang dia membela pemerintah. Dia diam pemerintah melakukan kemungkaran. Kenapa? Dia dapat bagian kekuasaan. Ahlus Sunnah gak seperti itu. Terserah. Kita mau diajak bergabung membantu pemerintah dalam lingkaran kekuasaan atau tidak. Bahkan kita diuntungkan dan dirugikan sekalipun, kita tetap tunduk dan patuh. Kita tetap taat. Itu sikap Ahlus Sunnah. Bahkan jemaah sekalian, dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW telah mengambil janji setia para sahabat untuk selalu taat dan patuh. Dalam setiap kondisi, mereka diuntungkan pemerintah atau dirugikan. Sebagaimana kata Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah fi man syatina wa makrahina wa asaratin alaina fi man syatina wa makrahina wa yusrina wa usrina wa asaratin alaina wa alla nunazi al-amra ahlahu. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengambil janji setia kepada kami. Perhatikan jemaah sekalian, ini janji setia yang diambil Nabi sallallahu alaihi wasallam dari umatnya. Untuk apa? Untuk selalu tunduk dan patuh kepada pemerintah kami, fiman syatina wa makrahina, dalam keadaan kami senang atau susah, wa usrina wa yusrina, dalam keadaan kami sulit atau lapang, sempit atau lapang. Jadi enggak ada bedanya. Wa atharatin alaina, dan dalam keadaan hak-hak kami tidak diberikan. Dan kami tidak boleh merampas kepemimpinan itu dari pemiliknya. Subhanallah, ini janji setia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan susah maupun mudah, kita diuntungkan atau tidak diuntungkan oleh pemerintah, sama saja. Kita wajib tunduk dan patuh. Itu janji setia yang diambil Nabi sallallahu alaihi wasallam dari umatnya. Sebagaimana beliau juga mengambil janji setia, wa alla nunazi al-amra ahlahu. Kita tidak boleh merampas kepemimpinan dari pemimpin yang zalim tersebut. Jadi jemaah sekalian, bukan masalah duniawi kenapa kita taat. Tapi karena untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Namun tentu yang dimaksud taat di sini adalah taat dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam maksiat. Bukan dalam maksiat. Kalau kita disuruh melakukan maksiat, enggak boleh kita taat. Siapapun itu, tidak ada hak untuk ditaati kalau dia menyuruh kita berbuat maksiat dalam kemaksiatan itu. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah sang pencipta. Tapi jemaah sekalian, apakah itu bermakna kita boleh memberontak? Karena kita enggak boleh taat kalau pemimpin menyuruh kita berbuat dosa atau membuat aturan-aturan yang menjerumuskan dalam dosa? Tidak jemaah sekalian. Ulama Islam seluruhnya sepakat, haram hukumnya memberontak kepada pemerintah yang zalim, yang fasik selama dia masih muslim. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, kata beliau, ajma'a ahlu sunnah ala annahu la yanazilu sultan bil fiski. Ahlu sunnah sudah sepakat bahwasannya tidak boleh pemerintah itu dilengserkan karena kefasikan yang mereka lakukan, karena dosa-dosa besar dan kezaliman yang mereka lakukan selama dia masih muslim. Selama dia masih muslim. Sebagaimana ulama juga sepakat, kalau dia kafir, murtad, keluar dari Islam, harus dilengserkan. Tapi mengkafirkan tidak gampang. Tidak mudah mengkafirkan. Dan melengserkan pemimpin yang kafir, itu juga ada aturannya. Yaitu masuk dalam aturan jihad. Jangan hanya modal semangat. Harus persiapkan kekuatan terlebih dahulu. Iya. Jadi jemaah sekalian, bukan berarti boleh memberontak. Walaupun kita tidak taat dalam maksiat, tapi bukan berarti kita boleh memberontak. Selama dia masih muslim, wajib bagi kita untuk tunduk dan patuh. Kalau kita memberontak, naudzubillah, kita keluar dari sunnah. Kalau kita memberontak, membangkang kepada pemerintah kaum muslimin, walaupun dia zalim, kita keluar dari sunnah. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi dalil-dalilnya dan ucapan para ulama, bahwa bersabar, taat kepada pemerintah walaupun dia zalim, itu termasuk prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Mendoakan kebaikan untuk pemerintah termasuk prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Tidak boleh memberontak. Dan jemaah sekalian, ketahuilah, pemberontakan itu menyebabkan seseorang keluar dari sunnah. Bahkan golongan sesat pertama dalam Islam yang keluar dari sunnah adalah kaum pemberontak. Mereka disebut khawarij. Apa itu khawarij? Pemberontak. Dari kata al-khuruj, keluar. Apa makna keluar di sini? Keluar dari ketaatan terhadap pemerintah. Keluar dari jamaah kaum muslimin. Jamaah kaum muslimin maksudnya pemerintah, bukan organisasi. Jadi jemaah sekalian, hati-hatilah. Ini bisa menyebabkan seorang itu tersesat karena memberontak. Dan ketahuilah, memberontak itu ada dua macam. Pemberontakan dengan senjata dan pemberontakan dengan kata-kata. Pemberontakan dengan senjata sudah jelas. Apa maksudnya pemberontakan dengan kata-kata? Maksudnya adalah menjelek-jelekkan pemerintah di khalayak ramai. Apakah di pinggir-pinggir jalan melakukan demonstrasi atau memanfaatkan keramaian-keramaian lalu menjelek-jelekkan pemerintah? Ataukah di medsos, di media-media? Ini termasuk pemberontakan. Bahkan dulu ada golongan khawarij yang dijuluki Al-Qa'adiyah. Kenapa? Al-Qa'adiyah itu artinya duduk-duduk saja kerjaan mereka. Kenapa dijuluki seperti itu? Karena mereka tugasnya hanya memanas-manasi masyarakat. Mereka tidak pernah mengangkat senjata. Tapi mereka dihukumi khawarij. Dan nenek moyang mereka yang pertama melakukannya adalah, tadi siapa saya sudah sebutkan namanya? Dzul Khuwaisirah, masya Allah. Silakan akhi, hadiahnya. Hah? Silakan hadiahnya, ambil. Nanti aja, masya Allah. Barakallahu fiik. Dzul Khuwaisirah, seorang munafik. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang protes Dzul Khuwaisirah terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan adalah akbaru dalilin, sebesar-besarnya dalil yang menunjukkan pemberontakan itu tidak saja terjadi dengan senjata, tapi juga terjadi dengan kata-kata, yaitu menjelek-jelekkan pemerintah di khalayak terbuka. Tidak ada seorang ulama sunnah, tidak ada seorang ustadz sunnah, da'i sunnah yang suka menjelek-jelekkan pemerintah di media massa, di khalayak terbuka, di medsos. Itu tanda-tanda golongan yang sesat, termasuk golongan khawarij. Na'udzubillah. Maka ini yang pertama jemaah sekalian, tunaikan hak pemerintah. Tunaikan hak pemerintah yang pertama adalah taat dalam hal yang ma'ruf dan tidak memberontak, baik berontak dengan senjata maupun dengan kata-kata. Oleh karena itu, tidak patut kita buat slogan-slogan, tag yang sifatnya memprotes pemerintah secara terang-terangan. Enggak pantas. Tidak pantas. Karena itu bagian dari pemberontakan. Kalau itu bermakna memprotes pemerintah secara terang-terangan. Kemudian yang kedua, termasuk hak pemerintah adalah didukung untuk kebijakan-kebijakannya yang baik. Kita dukung dengan penuh ketulusan. Ini bagian dari hak pemerintah yang harus kita tunaikan. Apakah karena mereka muslim, mereka punya hak untuk kita dukung? Bukankah Nabi SAW mengatakan, al-mu'minil mu'min kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Apalagi pemerintah yang kebijakannya memberi manfaat untuk masyarakat, ini harusnya didukung. Harusnya didukung dengan penuh ketulusan. Bukan malah digembosi, dicari-cari kesalahannya. Maka ini yang kedua jemaah sekalian. Yang ketiga, menjaga kewibawaan pemerintah. Ini termasuk hak pemerintah. Tadi ada berapa hak pemerintah yang akan kita bahas? Ada lima. Ini yang ketiga, menjaga kewibawaan pemerintah. Tidak menghina, tidak mencela, tidak menjatuhkan adalah adab seorang muslim. Sebagaimana di dalam hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, dan hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah Al-Hadis As-Sahiha nomor 2297. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ajalla sultanallahi ajallahullahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang memuliakan penguasa yang Allah tetapkan, maka Allah akan memuliakan dia di hari kiamat. Perhatikan jemaah sekalian. Allah menakdirkan seorang muslim menguasai kita, pemimpin kita. Lalu kita muliakan dia, kita jaga kewibawaannya, maka kita akan dimuliakan oleh Allah pada hari kiamat. Dan itu bermakna sebaliknya, kalau kita menghinanya, menjatuhkannya, merusak kewibawaannya, maka kita akan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini termasuk syariat Allah. Kenapa jemaah sekalian? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah agar kita menjaga masyarakat tidak melakukan pemberontakan. Sebab pemberontakan itu adalah kesesatan dan mudaratnya sangat besar. Syekhul Islam, beliau mencatat di dalam Minhajus Sunnah, sepanjang sejarah pemberontakan yang terjadi pada umat Islam, tidak ada satupun yang mendatangkan kemaslahatan lebih besar daripada kemudaratannya. Itu sampai di zaman beliau. Beliau sebutkan semua pemberontakan itu mudaratnya lebih besar. Padahal dulu belum ada senjata-senjata penghancur massal. Tapi luar biasa mudarat yang tertimpa kepada kaum muslimin, yaitu tumpahnya darah kaum muslimin. Jadi ini diantara hikmahnya. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian, yang ketiga, mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Dan tadi juga sudah kita sebutkan, tentang keharusan mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Cuma di sini ada satu syubhat. Padahal sudah jelas manhaj ahlu sunnah wal jamaah mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Itu manhaj. Orang yang tidak mengerti itu manhaj ahlu sunnah wal jamaah karena kurang piknik terhadap buku-buku akidah ulama ahlu sunnah. Baca akidah tahawiyah, akidah wasitiyah, Asy-Syariah Al-Ajuri, Usulus Sunnah karya Imam Ahmad, Syarhus Sunnah Al-Muzani, akidahnya Imam Al-Bukhari. Baca buku-buku akidah Ahlus Sunnah. Disebutkan termasuk prinsip Ahlus Sunnah mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Tapi jemaah sekalian, ada sebagian orang mereka mencari-cari syubhat. Mereka mencari-cari dalil yang mutasyabih, yang belum jelas penunjukannya, pendalilannya. Artinya belum jelas bagi kebanyakan orang, sehingga mereka masih bisa digiring untuk mengikuti pemahaman yang menyimpang. Itulah yang kita bahas tadi malam, termasuk manhaj Imam Syafi'i rahimahullah menjauhi golongan-golongan yang menyimpang. Karena Allah memerintahkan kita menjauhinya dalam surat Ali Imran ayat ke-7. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhum ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wili. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, maka mereka akan mencari-cari yang mutasyabih, yang belum jelas. Bagi kebanyakan orang, mereka gunakan ayat-ayat atau hadis-hadis tersebut atau ucapan-ucapan para ulama yang mutasyabih untuk apa? Untuk menyesatkan orang dan menakwilkannya bukan dengan penakwilan yang benar. Maka Nabi SAW pernah mendoakan kejelekan untuk pemerintah. Nabi berdoa, Allahumma man waliya amra ummati syai'an fashakka alaihim fashkuk alaih. Ya Allah, orang yang mengurus urusan umatku, apapun urusan itu. Ini jemaah sekalian sebenarnya berlaku umum, bukan hanya pemimpin. Termasuk orang yang diamanahkan bekerja, dia digaji mengurus pekerjaan itu. Termasuk orang-orang yang ditugaskan pemerintah untuk melayani masyarakat. Kata Nabi SAW, apabila dia menyulitkan kaum muslimin, maka sulitkanlah dia. Ini mereka jadikan dalil. Hadis sahih. Nabi SAW mendoakan kejelekan untuk pemerintah maupun pengurus semua urusan kaum muslimin, lalu dia menyulitkan mereka. Maka jemaah sekalian, bagaimana cara kita menghadapi syubhat seperti ini? Yang pertama, ada kaidah ahlu sunnah, kaidah yang sangat penting. Kaidah penting, raddul mutasyabih ilal muhkam. Kembalikan yang mutasyabih, yang belum jelas ini, kepada yang sudah jelas, yang muhkam. Sama halnya kalau kita dapat ayat, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Allah berfirman, kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaganya. Kok kata kami? Jangan-jangan Allah banyak digunakan kata kami. Ini kan mutasyabih namanya, mengandung syubhat bagi sebagian orang. Maka jalan selamat adalah kembalikan kepada yang sudah jelas, yang tidak lagi mengandung syubhat. Apa itu? Qul huwallahu ahad. Kan sudah jelas. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Kalau begitu memahami ayat itu dengan makna Allah banyak, salah. Begitu pula dalam hal ini jemaah sekalian. Sudah jelas manhaj Ahlus Sunnah mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Ijma ulama, sepakat ulama. Kalau ada dalil lain yang seakan bertentangan dengan itu tapi belum jelas, maka kembalikan kepada yang sudah jelas. Berarti pemahamannya tidak seperti itu. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendoakan secara ta'yin. Secara muayyan tidak. Nabi mendoakan secara umum saja. Jadi kalau kita mau mendoakan secara umum, boleh saja. Enggak masalah. Kita berdoa, ya Allah, hukumlah orang-orang yang berbuat zalim kepada kaum muslimin. Tapi kalau kita tujukan kepada pemimpin tertentu, doakan keburukan untuk dia, maka itu tidak dibenarkan. Itu tidak dibenarkan. Jadi betul ada dalilnya, tapi sisi pendalilannya tidak ada. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, jawaban yang ketiga, mereka juga mengambil ucapan-ucapan para ulama, segelintir ulama yang katanya ada riwayat mereka mendoakan kejelekan untuk pemerintah. Maka kita katakan ucapan 1-2 orang ulama yang menyelisihi manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak bisa dijadikan pegangan. Harusnya yang ikut yang disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, yang terakhir, termasuk hak pemerintah yang harus kita tunaikan dan kewajiban yang ada di pundak kita adalah memberikan nasihat yang baik kepada pemerintah. Jadi sedikit pun jangan dipahami Ahlus Sunnah mendiamkan kezaliman, apalagi mendukung kezaliman. Ini tuduhan orang-orang yang tidak memahami manhaj Ahlus Sunnah dan hanya berprasangka buruk atau sengaja ingin menjatuhkan. Mereka menuduh Ahlus Sunnah setuju dan mendukung kezaliman pemerintah. Tidak jemaah sekalian, haram bagi kita mendukung yang zalim. Apa yang harus kita lakukan? Memberi nasihat, memberi nasihat yang baik. Tetapi memberi nasihat tidak sama caranya dengan memberikan nasihat kepada kebanyakan orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan bimbingan khusus kepada kita bagaimana menasihati pemerintah. Dalam hadis Iyad bin Ghanam radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Dhilalul Jannah fi Takhrijis Sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan." Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan. Jadi, menasihati penguasa dengan cara teriak-teriak di media massa, di medsos, di pinggir-pinggir jalan, itu menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh ditampakkan terang-terangan. Harus sembunyi-sembunyi, apakah bertemu langsung atau melalui media tertentu yang tidak terang-terangan. Di SMS, di telepon misalkan, dikirimi surat. Dan jemaah sekalian, kalau semua pintu untuk menasihati tidak ada, berarti kita enggak wajib menasihati. Karena Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sekemampuan kalian. Dan juga bisa dengan cara minta tolong orang-orang yang dekat pemerintah. Mereka dinasihati untuk meneruskan nasihat kepada pemerintah. Jadi jangan kita katakan saya enggak punya akses, bagaimana cara saya mau nasihati? Kalau kita enggak punya akses, kita minta tolong yang punya akses. Kalau semua jalan tertutup sekalipun, tetap saja tidak boleh. Kita teriak-teriak mengumbar aib pemerintah di medsos maupun di jalan-jalan. Kita cari jalan lain. Apa jalan lain? Masih ada jalan lain. Minimalnya berdoa. Jangan menyelisihi syariat Allah Azza wa Jalla. Kemudian memperbaiki diri kita. Agar Allah jadikan pemimpin kita baik, perbaiki diri kita. Agar Allah gantikan pemimpin yang baik, perbaiki diri kita. Itu yang paling utama jamaah sekalian. Dan inilah konsep memperbaiki negeri yang terbaik menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu dimulai dengan memperbaiki diri kita sendiri. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang enggak punya apa-apa enggak bisa berikan apa-apa kepada orang lain. Jadi perbaiki diri kita sendiri terlebih dahulu. Baru kita berusaha menasihati orang lain, orang-orang yang terdekat kita yang paling utama di sekitar kita. Maka insyaallah di masa yang akan datang negeri kita akan menjadi lebih baik. Dan jangan berpikir harus kita yang menikmati negeri kita menjadi lebih baik. Bisa untuk anak-anak kita. Kita berusaha sekarang, jangan berpikir harus kita yang menikmati negeri kita menjadi lebih baik. Untuk anak-anak kita kelak, untuk cucu kita, untuk umat Islam di masa yang akan datang. Maka ini yang ada di pundak kita. Jangan malah kita menambah, memperkeruh suasana, menambah perselisihan, perpecahan antara sesama umat Islam. Wallahu alam, wabillahi taufik. Bismillah. Bagaimana cara praktis untuk orang seperti saya yang masih awam dalam mengetahui hadis yang palsu agar tidak terjebak pada kesesatan? Mau praktis? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang berilmu kalau kamu tidak tahu. Selesai. Tanya kepada orang yang tahu. Orang yang belajar hadis. Yang ahli hadis. Atau buku-buku para ulama ahli hadis. Contoh jemaah sekalian di zaman sekarang, seorang imam besar ahli hadis, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di abad ini telah menolong kita, membantu kita untuk mengetahui ini hadis sahih, itu yang dhaif, itu yang palsu. Imam besar Ahlus Sunnah, Al-Imam Al-Mujaddid, Al-Muhaddits, Al-Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Beli buku-buku beliau. Beliau punya buku Sahih Abu Daud, Dhaif Abu Daud. Sahih Tirmizi, Dhaif Tirmizi. Artinya dibuat jadi dua buku. Dipisah. Sahih Nasa'i, Dhaif Nasa'i. Sahih Ibnu Majah, Dhaif Ibnu Majah. Luar biasa. Usaha dan kerja keras beliau untuk membantu kaum muslimin. Iya. Beliau juga punya Sahih Targhib wa Tarhib karya Al-Munziri dan dhaifnya dipisah jadi dua. Termasuk Riyadhus Shalihin. Beliau pisah jadi dua. Sahih Riyadhus Shalihin dan dhaifnya. Tapi kebanyakan yang dhaif-dhaif itu jauh lebih tipis dibandingkan yang sahih. Artinya hadis sahihnya lebih banyak. Termasuk tadi hadis yang kita sebutkan, kitab As-Sunnah karya Ibnu Abi Asim. Beliau buat takhrijnya, Zilalul Jannah fi Takhrij As-Sunnah. Jadi, itu buku-buku ulama dulu beliau pisah jadi dua. Yang sahihnya, yang dhaifnya. Tapi beliau juga punya sendiri karya sendiri yang beliau kumpulkan sendiri. Beliau kumpulkan sendiri, beliau pisah jadi dua, jadi berjilid-jilid tebal. Silsilah Al-Hadis As-Sahihah dan Silsilah Al-Ahadith Ad-Dhaifah. Ada ribuan hadis yang sahih dan yang dhaif serta palsu. Iya. Kalau ingin tahu sendiri bagaimana, masuk Fakultas Hadis. Iya. Mondok masuk Fakultas Hadis, insyaallah kita bisa menilai sendiri mana yang sahih, mana yang dhaif. Iya. Bagaimana hukumnya pekerjaan sebagai PNS? Gaji dan tunjangan dibayar oleh negara dari pajak dan utang. KKN sudah membudaya, walaupun kecil, sehingga antara halal haram seperti tidak ada batasnya. Apakah saya harus resign dari PNS karena berada di lingkungan seperti itu? Tetapi bidang pekerjaannya dibutuhkan, perawat atau guru. Pertama, jemaah sekalian, gaji PNS yang pekerjaannya halal, maka gajinya juga halal. Dan pegawai apapun, mau PNS, mau swasta, kalau pekerjaannya haram, gajinya juga haram. Contohnya, bertransaksi dengan riba. Dia tukang catatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaknat, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan, yang mencatat transaksinya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda, mereka semuanya sama, sama berdosa. Jadi ini yang pertama, tergantung pekerjaannya. Kalau pekerjaannya halal, apalagi guru, perawat, masya Allah, ini pekerjaan mulia, maka tidak masalah, halal. Yang kedua, soal gaji yang dibayar dari pajak dan dari utang, itu kan gak bisa kita pastikan juga. Kita juga kan, negara juga kan punya usaha, punya BUMN. Dan seandainya dari pajak dan dari utang sekalipun, maka yang berdosa adalah yang memungut pajak, yang berutang riba. Kita bekerja, kita gak tahu menahu dari mana gajinya. Bukan kita yang berdosa, mereka yang berdosa. Bahkan sebagian ulama membolehkan memungut pajak kalau negara memang miskin, untuk membayar PNS, untuk membayar tentara, karena itu sifatnya penting. Kalau gak ada PNS, kalau gak ada tentara, gak berjalan satu negeri, bahkan bisa diserang oleh musuh, gak ada tentara yang menjaga. Sehingga kalau negara miskin dengan terpaksa mengambil pajak, itu juga boleh. Asalkan manfaat pajak itu kembali kepada masyarakat itu sendiri. Ini pendapat sebagian ulama. Iya. Nah, hanya masalahnya yang ditanyakan di sini juga lingkungan pekerjaan. Banyak orang berbuat maksiat. Banyak orang berbuat maksiat. Nah, jemaah sekalian, dalam kondisi seperti ini, ketika kita khawatir, kalau saya bertahan di sini, saya pasti terjerumus, atau kemungkinan besar saya ikutan, wajib dia keluar. Itu dia masalahnya. Karena dia bertahan itu maslahat, tapi mudaratnya lebih besar. Menghindari mudarat yang lebih besar, itu lebih diutamakan. Bahkan kalau maslahat dan mudaratnya sama, maka menghindari mudarat pun lebih diutamakan. Tapi kalau dia bisa bertahan, tetap berlaku lurus, dan memperbaiki mereka, maka itu lebih baik. Kalau orang seperti dia yang baik-baik keluar semuanya dari pekerjaan yang halal, yang tersiksa orang-orang yang jelek. Tapi jangan gunakan logika ini pada pekerjaan yang haram. Karena ada yang mengatakan, kalau saya keluar dari bank yang riba, nanti yang isi orang-orang kafir. Itu bukan logika yang benar. Itu sama saja dia mengatakan, daripada mereka masuk neraka, lebih baik saya. Ya. Maksudnya di sini, untuk pekerjaan yang halal, pekerjaan yang baik-baik. Kalau orang-orang baik semua keluar, tidak ada yang memperbaiki yang rusak di dalam, maka tentu dia akan tambah rusak lagi. Makanya, tinggal di negeri kafir itu hukumnya haram. Tapi, wajib fardu kifayah bagi seorang dai. Ada para da'i yang tinggal di sana untuk berdakwah. Fardu kifayah bahkan. Walaupun pada asalnya haram. Iya. Namun kalau dia tinggal di sana, justru dia membahayakan dirinya sendiri, dia bisa terpengaruh, wajib dia berhijrah. Berarti orang lain yang menggantikan dia. Dia gak pantas tinggal di sana. Iya. Seperti itu, permisalannya. Wallahualam. Perbuatan bid'ah, acara peringatan kematian dan acara nyadran jelang Ramadan itu. Pelakunya apakah berarti keluar dari Islam ataukah berdosa? Apa itu nyadran? Hah? Ziarah kubur. Iya. Jamaah sekalian, peringatan kematian dan berziarah kubur dengan menentukan waktu khusus, ini termasuk bid'ah, tapi bukan kesyirikan, bukan pula kekafiran. Jadi tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Iya. Kecuali dia datang ke kuburan untuk berdoa kepada penghuni kubur, maka itu syirik, mengeluarkan dia dari Islam. Iya, wallahu alam. Ziarah kubur sunnah. Tapi menentukan waktu khusus berziarah kubur itu termasuk menambah-nambah di dalam agama. Nabi SAW tidak menentukan waktu khusus dalam ziarah kubur. Syubhat-syubhat apa terhadap penolakan terhadap ketinggian Allah, Arsy? Banyak syubhatnya. Syubhat yang paling terkenal, mereka mengatakan kalau Allah di atas Arsy berarti sama dengan makhluk di atas sesuatu. Ini mirip dengan syubhat mereka, kalau kita yakini Allah punya tangan, berarti sama dengan makhluk punya tangan. Maka jawaban kita pertama, itu tidak melazimkan. Itu tidak melazimkan. Keyakinan Allah di atas arsy tidak melazimkan seperti makhluk berada di atas singgasananya. Keyakinan Allah punya tangan tidak melazimkan seperti makhluk yang punya tangan. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, seperti ada yang bertanya tadi malam, kita gunakan akal sehat. Kita ajak mereka berpikir menggunakan akal sehat. Kalau antara makhluk yang punya tangan, ternyata hakikat tangan mereka berbeda, apalagi tangan Allah dan tangan makhluk. Sama. Antara makhluk di atas arsnya, di atas singgasananya, di atas kursinya, berbeda-beda posisinya. Keadaannya berbeda-beda sifatnya. Apalagi antara makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jemaah sekalian, banyak orang-orang, terutama orang-orang Asy'ariyah, mereka masih mengimani sebagian sifat Allah. Mereka masih mengimani sebagian sifat Allah. Seperti sifat As-Sam'u, Allah Maha mendengar. As-Sami', Allah Maha mendengar. Al-Basir, Allah Maha melihat. Seharusnya kalau mereka komitmen dengan prinsip mereka, semua sifat Allah enggak boleh mereka imani. Karena makhluk juga mendengar. Karena makhluk juga melihat. Allah Maha berilmu. Makhluk juga berilmu. Kalau mereka komit, mereka konsisten dengan prinsip mereka, seharusnya prinsip itu ditolak. Mereka tidak beriman dengan sifat ilmu Allah. Kenapa? Makhluk juga berilmu. Tapi mereka akan mengatakan, kan beda ilmu Allah dengan ilmu makhluk. Kan beda pendengaran dan penglihatan Allah dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Maka kita katakan, tangan Allah dan tangan makhluk juga beda. Kalau begitu, kita wajib mengimani Allah punya tangan beda dengan tangan makhluk. Istiwa Allah di atas ars juga beda dengan makhluk yang ada di atas sesuatu. Jadi itu jawabannya. Ini kalau bahas syubhatnya ini bisa 2 jam. Ya. Kalau bahas semua syubhat mereka, banyak syubhat mereka. Kalau saya sampaikan syubhatnya, saya tidak bantah, nanti antum kena syubhat. Ya. Harus saya bantah. Insyaallah lain kesempatan. Apakah kita harus taat membayar pajak? Tadi kita sudah sebutkan jemaah sekalian, pada dasarnya pajak itu haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan sahibu maks, tukang pungut pajak, dengan orang yang berzina yang sudah pernah menikah, yang hukumannya hukuman mati. Jadi dosa besar itu pada asalnya. Ini yang pertama. Yang kedua, seperti yang saya sebutkan tadi, sebagian para ulama mengatakan kalau negara miskin dan butuh pajak maka boleh, karena sifatnya darurat untuk menjaga kaum muslimin, untuk kepentingan kaum muslimin. Jadi maklumlah kalau hidup di negara miskin. Dan yang ketiga, ada sebuah hadis. Hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhumah, riwayat Muslim. Ini hadis lebih dahsyat lagi. Nabi SAW menceritakan akan datangnya para pemimpin yang kejam. Yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati. Akan datang sepeninggalku para pemimpin, tidak mengikuti petunjukku dan tidak mengamalkan sunnahku. Sudah jelas pemimpin tidak berhukum dengan syariat. Lanjutan hadis lebih dahsyat. Wa sayakumu fihim rijalun kulubuhum kulubu syayatin fi jismani ins. Akan ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang hati mereka hati setan dalam jasad manusia. Maka Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan menghadapi pemimpin seperti itu? Perhatikan jemaah sekalian, apa kata Nabi SAW? Apakah beliau suruh lawan, turun ke jalan, lengserkan, ganti? Tidak. Apa kata Nabi SAW? Tasma'u wa tuti'u lil amir wa induri badahruk wa ukhidha maluk fasma' wa ati. Tetap kamu taat dan patuh kepada pemimpinmu itu meskipun punggungmu dipukul dan hartamu dirampas, tetap dengar dan taat. Nah, yang ingin kita ambil petikannya di sini adalah meskipun hartamu dirampas. Jadi diambil dengan cara paksa oleh para pemimpin yang zalim. Kenapa Nabi SAW menyuruh kita tidak melawan? Karena kalau kita lawan mudaratnya lebih besar. Mungkin disita harta kita semuanya kalau enggak bayar pajak. Barangkali demikian, wallahu alam. Bagaimana politik dalam Islam jika kita tidak dibolehkan masuk ke dalam dunia politik? Ini pembahasan luas sekali. Intinya politik dalam Islam itu adalah yang sesuai dengan syariat, mengatur masyarakat dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu intinya. Kalau pembahasannya luas sekali. Iya. Oleh karena itu jemaah sekalian, dalam syariat juga yang berhak untuk ikut berpolitik adalah orang-orang berilmu, orang-orang yang punya kemampuan. Jadi politik bukan pembicaraan warung kopi. Ini pembicaraan besar, mengurus masyarakat. Tapi apa yang terjadi sekarang? Di warung kopi, di jalan-jalan, di medsos, seakan semua berhak berbicara masalah politik. Politik itu diserahkan kepada orang-orang berilmu. Dan ini kaidah umum dalam syariat, urusan orang banyak harus diserahkan kepada orang-orang yang berilmu, yang berhak mengurusnya. Sebagaimana firman Allah, wa idza ja'ahum amru minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastambitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan, kata Syekh Sa'di dalam tafsir beliau, yaitu berita tentang urusan-urusan kaum muslimin secara umum, maka kata Allah, mereka langsung menyebarkannya, mereka langsung membicarakannya. Ini Allah celah. Seandainya mereka kembalikan kepada Rasul dan kepada ulil amri di kalangan mereka, maka orang yang mencari kebenaran akan dapatkan dari Rasul dan ulil amri tersebut. Siapa itu ulil amri? Ulama dan umara. Mereka yang berhak mengurus urusan politik. Mereka yang berhak bicara politik, bukan orang-orang bodoh, orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas. Makanya yang dipilih jadi pemimpin yang pintar, yang cerdas, yang berilmu. Iya. Ini kaidah umum, wallahu alam. Dalam pembahasan tadi disebutkan pemberontakan pada masa kepemimpinan Utsman radhiyallahu anhu. Mereka terpecah menjadi dua, Khawarij dan Syiah. Tadi disebutkan mereka menghormati Abu Bakar dan Umar, tetapi berbeda perlakuan pada Utsman dan Ali. Pertanyaannya, mengapa Syiah yang sekarang ada justru memuja Ali dan putranya, dan para Syiah sekarang membenci khilafah Umar dan Abu Bakar serta Utsman? Pertama, jemaah sekalian, yang memberontak itu tidak satupun dari kalangan sahabat. Tidak satupun dari kalangan sahabat. Jadi jangan kita berpersepsi ada dari kalangan sahabat yang ikut Syiah atau Khawarij, sama sekali tidak. Atau ikut memberontak, sama sekali tidak. Iya, ikut terlibat dalam membunuh Utsman, sama sekali tidak. Kemudian yang kedua, itulah sifat kesesatan. Lama-lama berkembang terus. Kalau orangnya enggak tobat, dia akan makin sesat sebagai hukuman dari Allah atas perbuatannya tersebut. Falamma zagu azzaqallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, Allah jadikan hati mereka berpaling. Jadi ketika dia melakukan, Allah tambah kesesatannya sebagai hukuman baginya. Maka hati-hatilah. Pertama, mereka kesesatan mereka yang pertama, mereka katakan Ali bin Abi Thalib lebih baik daripada Abu Bakar, Umar dan Utsman. Itu kata mereka. Dan mereka mencela Muawiyah. Lalu berkembang. Kata mereka, bahkan Ali yang seharusnya jadi khalifah, bukan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Lalu berkembang. Bahkan Ali sebenarnya yang harus menjadi nabi, tapi malaikat Jibril salah ngasih wahyu. Berkembang lagi. Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan kami. Na'udzubillah. Jadi itu sifat kesesatan. Hati-hati. Kalau kita enggak taubat, maka dia akan berkembang, bertambah sesat. Hasil dari demokrasi yang tidak sesuai dengan Islam. Kalau pemimpin sudah dipilih dari demokrasi, apakah kita tetap patuh walaupun hasilnya itu adalah dengan sistem kufur atau haram? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan hal tersebut. Dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usikum bi taqwallahi azza wa jalla, was-sam'a wa ta'ah, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun." Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah serta tunduk dan patuh, walaupun yang memerintahkan kalian seorang budak. Jemaah sekalian, dalam syariat ulama sepakat budak tidak layak menjadi pemimpin. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Jadi enggak mungkin budak ini terpilih sesuai cara syariat. Jelas hadisnya? Nabi SAW berpesan, meskipun dia budak, tunduk dan patuh. Padahal tidak mungkin budak terpilih sesuai cara syariat. Enggak mungkin. Karena kalau dia terpilih secara syariat, karena kalau dia ikut pemilihan secara syariat, nomor satu dia mengundurkan diri. Dan kalau dia berhukum dengan syariat, nomor satu juga dia mengundurkan diri. Jadi dia terpilih pasti dengan cara yang tidak sesuai syariat. Namun Nabi SAW berpesan, kalau dia sudah terpilih, wajib kalian taati. Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah memerintahkan itu dalam Al-Quran. Wa ulil amri minkum. Dan pemimpin dari kalangan kalian disuruh taat. Perhatikan, dari kalangan kalian. Kalian itu siapa? Muslimin. Artinya selama dia masih muslim. Selama dia masih muslim. Kemudian perhatikan hikmahnya. Kalau dia terpilih bukan dengan cara yang sesuai syariat, lalu kita tidak taat kepadanya, apa yang akan terjadi? Mudharat. Mudharat yang sangat besar. Apalagi kalau kita berusaha melengsarkannya sampai dia lengser, akan terjadi mudarat yang lebih besar. Mungkin terjadi pertumpahan darah. Kemudian setelah kita berhasil memimpin, nanti pihak lain mengatakan kita enggak sah karena melengsarkan dia dengan cara paksa. Mereka berusaha melengsarkan kita, mereka berhasil. Pihak lain juga mengatakan mereka enggak sah. Kapan jemaah sekalian umat Islam akan tenang dan damai kalau begitu terus? Jadi pikirkan maslahat dan mudaratnya ke depan. Itulah hikmah-hikmah syariat. Nabi yang penyayang sallallahu alaihi wasallam membimbing kita mana yang paling maslahat untuk kita. Iya, wallahu alam. Jamaah sekalian, ini mohon maaf pertanyaannya, jawabannya panjang-panjang nampaknya nih. Ya. Waktu kita sudah habis, sudah mendekati zuhur. Mohon maaf tidak semua bisa terjawab. Inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada DKM Masjid, kepada ikhwan semuanya. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.